lubang batinku. Deru gelombang yang berpacu tak surut tuh kenyangkan jiwaku. Seperti tanah yang kering, tandus dan tiada berair. Oh demi tanahku yang kering, sesungguhnya